بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد InsyaAllah ta'ala ya akhwan, pada hari-hari ini insyaAllah yang kita bacakan adalah kitab Al-Munakhalah sampai kita selesai insyaAllah ta'ala. Beberapa Sofahat enggak perlu diambil lagi ya ikhwan. Tinggal beberapa halaman insyaallah. Kita akan selesaikan kemudian kita lanjutkan kembali ke pelajaran tafsir Al-Jalalain. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang bab yang menjelaskan tentang Al-Hirabah dan Al-Baghi, menyikapi kaum pemberontak apabila mereka hendak memberontak terhadap pemerintah muslimin, maka apa hukum yang dikenakan terhadap mereka, serta apa mauqif al-hukumah dalam syariat Islam dalam menyikapi tawanan mereka, apakah ada usara, apakah mereka dijadikan sebagai budak. Dan telah kita jelaskan bahwa mereka adalah muslimin, tidak diterapkan kepada mereka hukum-hukum sebagaimana apabila mereka memerangi orang-orang kafir. Maka dari kalangan khawarij dan para bughah yang hendak merongrong pemerintahan Islam, apabila mereka memerangi pemerintah Islam, maka mereka pun akan diperangi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab atau kitab yang berikutnya, qala al-muallif hafizahullah taala kitabul qada. Kitab yang menjelaskan tentang al-qadha. Al-qadha'u yang dimaksud di sini adalah memutuskan sesuatu apabila terjadi problem di masyarakat. Apakah persengketaan, hal-hal yang diperselisihkan, maka ditetapkan dengan putusan hukum disebut dengan qadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allah wa rasuluhu amra." Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum. Maka al-qada'u adalah merupakan hukum thabit. Dan seorang yang menyandang gelar ini disebut dengan qadhi, al-qadhi. Naam. Maka al-qadhi atau mungkin dalam bahasa kita disebut dengan jaksa. Nah, yang menetapkan hukum dalam perkara-perkara dari jinayah atau khusumah yang terjadi di kalangan masyarakat. Beliau berkata, hafizahullah, al-qada'u la yakumu illa bil-adli wal-ilmi sahih alladhi huwa al-ijtihadu. Bahwa al-qada' itulah, itu tidak ditegakkan kecuali dengan keadilan dan dengan ilmu yang benar, yaitu memiliki kemampuan untuk berijtihad. Memiliki ilmu tentunya dalam hal ini. Mengetahui tentang an-nusus dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal perkara-perkara yang disepakati di kalangan para ulama dan hal-hal yang diperselisihkan, agar jangan kemudian dia menetapkan suatu hukum yang ternyata hukum tersebut menyelisihi ijma' dari kalangan para ulama. Sehingga dalam hal ini dia harus mempelajari madzhab al-ulama, perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, mana yang ijma', mana yang mukhtalaf. Dan dia memiliki ilmu alat untuk berijtihad. Ya, dan yang lainnya dari syurut, syarat-syarat seorang itu dikatakan sebagai seorang mujtahid. Dia harus mengerti tentang usul al-fiqh, tentang mustalahul hadith, tentang ilmu nahwi, ya, tentang mufradat al-lughat, al-lughatil arabiyah, kalimat-kalimat yang terdapat dalam bahasa Arab. Dia mengetahui tentang abwab fiqhiyah, bab-bab fiqh. Sehingga tatkala dia menetapkan hukum, maka dia benar dalam ketetapannya. Memiliki pandangan dan wawasan yang baik, pemahaman Islam yang baik. Sebab apabila seorang hakim, seorang qadhi tidak memiliki dasar-dasar Islam, pemahaman Islam yang baik, maka dikhawatirkan dia akan berhukum dengan kebatilan, menetapkan sesuatu tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia menjadi sesat dan menyesatkan sekian banyak dari manusia. Dan inilah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'afthaw bighairi 'ilm, fadhallu wa adhallu. Man sahabiyyu Rifai Ansar. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu min suduril ibad. Dika ya Faisal. Bal'irbad. Jelis. Ijlis. Wa illa tarqud fi makanik. Allahul musta'an. Indaka ya Abdullah. Nasitahu indak. Naam, indaka ya Aba Umair. Ma tadri. Inda ashabi shimal. Kullukum. Abdullah bin Amr bin Al-As. Man rawah. Muttafaqun alayh. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan dicabutnya dari dada-dada manusia, akan tetapi dengan cara dimatikannya para ulama. Para ulama meninggal satu persatu, sehingga tidak tinggal lagi seorang alim yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin, yang mereka merujuk ke sana dalam perkara-perkara agama mereka. Karena manusia melihat mereka sudah tidak punya rujukan, maka mereka pun mengangkat orang yang dianggap sebagai alim, diberikan gelar kiai haji. Nah, padahal mereka itu adalah tokoh-tokoh yang bodoh. Mereka ditanya, malu untuk mengatakan saya tidak tahu, terpaksa harus dijawab. Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Ini dan ini celaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang qadhi, seorang hakim memberikan hukum yang batil, yang tidak dasar ilmu. Dia harus memiliki ahliyah, kemampuan, keahlian untuk berijtihad. Wa a'ni bil ijtihad, dan saya maksudkan berijtihad di sini adalah ma'rifatal hukmi syar'i bidalilihi, mengetahui hukum syar'i berdasarkan dalilnya, kitaban wa sunnatan wa lughatan wa usul fiqhin ma yalzamu min dhalika lirrijali wa laysa linnisa. Dia mengerti apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam bahasa Arab, dalam usulul fiqih, apa-apa yang menjadi satu kelaziman, kewajiban bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Karena yang memegang qadha itu tidak boleh dari kalangan wanita, harus dari kaum lelaki. Yang menjadi qadhi, yang menetapkan keputusan dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Fa ammal adlu, adapun keharusan seorang qadhi adalah seorang yang adil. Fal ayatu katsirah, maka ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya berbuat adil ini banyak sekali. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Ya. Dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Perintah wajib hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang imam yang adil itu dalam hadis Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang diberikan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di mana tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungannya. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adil. Seorang imam yang adil dalam memberikan ketetapan dan hukumnya. Ini yang pertama. 6 yang lainnya. Abu Aufa, di antara 7 golongan kita sudah sebutkan 1, imam yang adil. Siapa lagi? Orang yang berpisah karena Allah. Orang yang saling mencintai bertemu dan berpisah karena Allah. 2 3. Man ashabul yamin, Abu Musa. Kenapa seorang lelaki yang tergantung, terpaut hatinya dengan masjid, namanya Imran. Tinggal 4. Seorang yang bukan seorang pemuda, ya, laki-laki secara umum, naam, diajak berzina oleh seorang wanita yang berparas cantik. ya, kaya, keturunannya terpandang. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah. Tinggal tiga. Yang di depan. Ansar. Seorang yang bersedekah sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Naam. Amin. Tinggal dua. Endak. Ma tadri. Aba Anas. Seorang yang ماذا تقول يا أخي ما سمعنا seorang yang berzikir ya terus yang sendiri mengingat Allah bersama orang lain mengingat Allah juga maksudnya apa? La. Endak. Naam, meneteskan kedua. Meneteskan air mata. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Terakhir yang ketujuh. Ashabi syimal kullukum. Pak Amir. Hendra. Hudzaifah. Tinggal satu ya, Khwan. Siapa yang Antum lihat kitab? Enggak. Fadhal. Naam, syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة Di antara hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya bagi seorang imam, seorang qadhi untuk berbuat adil. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah. Bahwa beliau bersabda al-qudatu thalatha. Orang yang menjadi qadhi itu terbagi menjadi tiga macam. Wahidun fil jannati wa thani fil nar. Satunya di dalam syurga, yang kedua di dalam neraka. Fa ammal ladhi fil jannati farajulun arafal haqqa faqadha bih. Adapun yang terdapat di dalam syurga adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, maka dia menghukum dengan kebenaran. Dia tahu al-haq. Dia mengilmuinya dan dia mengamalkannya. Berhukum dengannya. Menjadikan itu sebagai ketetapan hukum. Maka orang ini mendapatkan jaminan syurga. Dia berbuat adil. Wa rajulun arafal haqqa wa jara fil hukmi. Yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran tapi dia berbuat zalim dalam hukumnya. Dia mengetahui kebenaran tapi tidak melaksanakannya dan menerapkannya dalam hukumnya. Fahuwa finnar, maka orang ini dalam neraka. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang ketiga adalah seorang qadhi yang menetapkan hukum kepada manusia di atas kejahilannya. Maka dia juga di dalam neraka. Menetapkan hukum dengan kejahilan dalam neraka. Menetapkan hukum dengan menyelisihi apa yang dia ketahui dari al-haq, maka itu dalam neraka. Karena kedua jenis al-qadhi yang terakhir ini mirip dengan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, yaitu kaum Yahudi dan Nasara. Kaum Yahud mengetahui kebenaran, tapi tidak mengamalkan kebenaran. Ini sama dengan seorang qadhi yang mengenal kebenaran, lalu dia berhukum dengan selain kebenaran tersebut. Nasara tidak berilmu, maka mereka selalu berbuat bid'ah, menganggap satu itu jenis ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kejahilan menyebabkan mereka tersesat. Maka demikian pula seorang qadhi yang bodoh, namun diangkat oleh manusia sebagai qadhi, ternyata dia berhukum dengan kejahilannya, maka dia juga dalam neraka. Rawahu Abu Dawud wa huwa hadithun sahih. Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ini adalah hadith yang sahih. Wa man ta'ammala hadzal hadith ayqana anna aktsara qudati zamanina la ya'qilun. Dan barang siapa yang memperhatikan hadith ini, maka dia pun yakin bahwa kebanyakan para qadhi di zaman kita orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang tidak berilmu. Wala khilafa bainal muslimin fi wujubil adl, dan tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya seorang qadhi menjadi seorang yang adil dalam hukumnya dan mengerti tentang hukum-hukum asy-syari'ah. Wa amma al-ijtihad wa huwa al-qada'u bi'ilmin fa huwa sahih. Adapun berijtihad, yaitu menetapkan hukum berdasarkan ilmu, maka inilah yang benar. Dan telah ditunjukkan dalam hadis Abi Daud yang telah kita sebutkan tadi. Hadis Buraidah. Seorang qadhi menetapkan hukum dengan kejahilannya, maka dia dalam neraka. Menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang berfatwa tanpa ilmu, tanpa burhan dari kitabullah, dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia tidak mengetahui, cukup dia mengatakan la adri, saya tidak tahu, wallahu a'lamu bis-shawab, Allah yang lebih mengetahui tentang yang benar. Jangan kemudian dia menetapkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka wajib bagi seorang qadhi memiliki ilmu dalam perkara-perkara yang dia jadikan sebagai ketetapan hukum. Wa huwa qawlu Syafi'i wa jama'ah, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan pendapat sekolongan dari kalangan para ulama. Tayyib ila huna ya afwan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.